Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah pula pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk kita duduk sejenak bermajlis melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan terakhir kita telah sampai kepada hadis yang ke-93, yakni hadis yang menyebutkan tentang adab al-qadha. Nah, adab di dalam penyelesaian permasalahan, adab di dalam mengadili orang-orang yang berselisih. Yakni beliau sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkum ahadun bainatnaini wa huwa ghadban. Janganlah salah seorang menghukumi di antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Janganlah seorang yang sedang marah dia menghukumi perselisihan di antara dua orang. Dan beliau jelaskan 6 bahwasanya marah ini di antara penghalang seseorang untuk bisa memutuskan dengan adil. Maka hukumnya sama perkara-perkara yang lain yang bisa menghalangi seorang dari memutuskan untuk berbuat adil. 6 di antaranya seperti yang beliau sebutkan adalah seorang nam dalam keadaan sedih yang amat sangat, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, atau dalam keadaan menahan nam buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar, atau yang semisalnya, ya, karena ini akan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi pikiran seseorang, ya, mempengaruhi pikiran seseorang yang tentunya ini sangat berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, Kemudian kita akan lengkapi faedah ya, yang berkaitan dengan adab al-qadha ini ya, karena ini juga perlu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perselisihan. Tetapi seandainya terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, dua orang di antara kaum muslimin, maka kita telah memiliki wawasan bagaimana seharusnya seorang qadhi, seorang di dalam menyelesaikan perselisihan di antara dua orang yang berselisih. Naam. Kita bacakan apa yang terdapat dalam 6 kitab fikih Al-Miyasar, yakni dalam kitab Al-Qadha wa Syahadat, kitab Al-Qadha wa Syahadat. Naam, kitab di dalam mengadili dan perkara-perkara yang berkaitan dengan saksi. Naam, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca syurutul qadhi, syarat-syarat al-qadhi, syarat untuk seorang itu menjadi qadhi atau untuk mengambil keputusan. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah adabul qadhi wa akhlaquhu wa may yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi. Perkara berikutnya yang perlu diketahui adalah adab-adab seorang qadhi, seorang hakim, dan bagaimana akhlaknya, serta apa yang patut baginya dan apa yang tidak patut, ya. Apa yang harus ada pada seorang qadhi dan apa yang tidak harus, yang harusnya tidak ada pada seorang qadhi. Yang pertama, yang bagi an yakunal qadhi qawiyan zahibatin atau zahibatin min ghairi takabburin wala unfin layyinan min ghairi dha'fin. Yang pertama, hendaklah seorang qadhi itu kuat, memiliki wibawa. Qawiyan zahibatin, zahibatin, kuat, memiliki wibawa. Min ghairi takabburin wala unfin, tetapi tidak disertai dengan kesombongan dan kebengisan, ya. Seorang hakim adalah orang yang kuat, yang memiliki kewibawaan, tetapi tidak disertai dengan keangkuhan. Ya, terkadang yang mengiringi kelebihan seseorang berupa kekuatan itu diiringi dengan keangkuhan. Allah berikan kekuatan bukan disyukuri untuk membela kebenaran, tetapi kekuatannya dipakai untuk berbangga diri bahwasanya tidak ada orang yang berani sama dia. Jadi hendaklah qadhi dia kuat dan memiliki wibawa, tetapi tidak takabur dan tidak bengis. Layyinan min ghairi dha'fin, dan dia harus seorang yang lembut tetapi tidak lemah, ya, karena terkadang ada orang yang lembut tetapi karena lemah, ya. Seorang pemaaf ternyata karena dia tidak mampu melawan orang yang menzaliminya, usai maafkan, ya, padahal apa? Padahal memang enggak mampu, enggak berani terhadap orang yang menzaliminya. Ini adalah kejelekan, kecuali dia sebenarnya mampu untuk melawan orang yang menzalimi, tapi ya sudah saya maafkan. Berbeda. Ya, jadi seorang hakim dia harus seorang yang kuat, memiliki kewibawaan tanpa disertai kesombongan, dan pada saat yang sama dia harus memiliki sifat yang lembut, ya, sifat lembut yang bukan tumbuh dari kelemahan, ya, sifat lembut yang bukan karena kelemahan. Li'alla yatma'u qawiyyu fi batilihi wa ya'isu dha'ifu min 'adlihi. Agar apa? Agar orang yang kuat tidak ambisi di dalam kebatilannya, dan agar pula orang yang lemah itu putus asa dari keadilannya, ya, karena kalau hakimnya lemah maka yang zalim ini tadi maka dia akan berambisi terhadap kebatilannya. Hakim enggak berani, ya, menyalahkan saya, ya, karena kalau sampai dia berani menyalahkan saya nanti saya akan sikat di belakang, ya, karena hakimnya lemah. Sehingga orang yang zalim maka dia akan berambisi untuk melanjutkan kebatilannya. Demikian pula kalau hakim itu lemah maka orang-orang yang dhaif, aduh ini walaupun sampai di pak hakim tetap saya enggak akan menang karena hakimnya enggak berani sama lawan saya, sama musuh saya, ya. Jadi orang yang lemah dia akan berputus asa dari keadilan hakim kalau hakim itu sifatnya lemah. Ini yang pertama, ya. Jadi dia harus kuat, memiliki wibawa tanpa kesombongan dan kebingisan, dan dia harus lembut yang bukan karena kelemahan. Kemudian yang kedua, an yakuna haliman muta'anniyan li'alla yaghdaba min kalamil khasmi fayamna'uhu al-hukma. Hendaklah dia memiliki sifat halim, ya, halim. Nam, dia serupa dengan sabar, tetapi secara khusus, yakni berkaitan dengan apa? Yakni sabar untuk menahan emosi. Ya, ini halim. Sabar untuk memberikan maaf. Ini halim. Ya, adapun sabar lebih luas. Sabar terhadap maksiat, sabar terhadap musibah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kalau halim sabar, yakni dalam permasalahan ini, yakni dia sabar untuk tidak mudah emosi. Ya, sabar untuk memberikan maaf kepada orang yang menyakiti dia dan seterusnya. Ini halim. Mutanian, yakni tidak tergesa-gesa. Ya. Hendaklah dia halim, haliman mutanian. Ya. Bukan orang yang mudah emosi, dan mutanian, orang yang tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak terburu-buru, tidak ceroboh. Ya. Mutanian, ini orang yang tidak ceroboh. Li'ala yaqdaba min kalamil khasmi, agar dia tidak mudah marah dengan perkataan orang yang enam berselisih ini sehingga menghalangi dia untuk berbuat adil. Ya. Kalau seorang hakim mudah marah, susah. Enam, karena tersinggung dengan kata-kata salah satu pihak, kemudian diputuskan dia yang salah, padahal aslinya enggak. Yang salah aslinya ini, karena dia yang ini bahasanya bagus, yang ini dia mungkin bahasanya kurang bagus, dia tersinggung. Oh, berarti ini yang salah. Dihukumi yang salah bahwasanya fulan. Kenapa? Karena hakimnya sudah tersinggung duluan. Ya, ini tidak pantas. Kalau hakim dia mudah tersinggung, ini tidak sepantasnya menjadi hakim. Nah. Kemudian yang ketiga, an yakuna dza fatanatin wa yaqdatin. La ya'ti min ghaflatin wa la yukhda li ghiratin. Ya. Hendaklah dia memiliki fatanah, kecerdasan, wa yaqdah dan kesadaran. Memiliki kejelian, kecermatan. Ya. Hendaklah hakim memiliki kecerdasan, kejelian, kecermatan, ya, wayaqdhadin dan kesadaran, sehingga tidak dimanfaatkan kelalaiannya dan tidak tertipu dengan kecerobohannya. Ya. Nah, karena orang yang mengatakan, oh ini hakim ini dia ceroboh, akan dia manfaatkan. Ya. Akan dipakai celah-celah tersebut untuk enam, memenangkan yang batil dan menekan yang lemah. Naam. Kemudian yang keempat, yan bagi an yakuna al-qadhi 'afifan wara'an nazihan 'amma haramallahu. Hendaklah seorang qadhi itu dalam keadaan afif, yakni memiliki sifat afif, menjaga kehormatan dirinya, afif, menjaga diri. Wara'an, wara' juga sama, ya. Wara' maknanya mendekati dengan takwa, ya. Naam. Takwa yakni menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini wara', ya, orang yang menjaga diri dari dosa-dosa. Ini wara'. Jadi maknanya berkaitan dengan takwa. Nazihan 'amma haramallahu. Dia membersihkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya yang kelima, an yakuna qanu'an saduqan dza ra'yin wa musyawaratin. Hendaklah dia adalah seorang yang qanaah dan seorang yang jujur. Ya. Hakim haruslah seorang yang qanaah dan jujur. Dan memiliki pemikiran yang bersih dan mau bermusyawarah dengan orang. Ya. Mau bermusyawarah dengan orang, ya. Tidak enam menganggap bahwasanya pikirannya ada yang paling benar, pikiran yang paling baik. Ya, ini juga tidak sepantasnya bagi hakim untuk memiliki sifat demikian. Tetapi walaupun dia seorang hakim, seorang qadhi, enam dia adalah tetap enam dia tidak menghalangi dirinya untuk bermusyawarah dengan orang-orang enam yang lainnya, ya, orang yang berilmu atau hakim yang lainnya dan seterusnya. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la yanbaghi an yakuna al-qadhi qadiyan hatta takuna fihi khamsa khisalin aw khamsu khisalin. Afifun halimun alimun bima kana qabla yastashiru dhawail albabi la yakhafu fillahi law matalaim. Berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Nah, beliau mengatakan tidaklah sepatutnya seorang qadi itu menjadi qadi, ya. Tidaklah seorang itu bisa menjadi qadi sampai dia memiliki 5 sifat. Ya. La yambaghi an yakuna al-qadhi qadiyan. Ya. Seorang itu tidaklah akan menjadi qadi yang sebenarnya sampai dia memiliki 5 sifat. Yang pertama afif, ya, yakin menjaga diri. Halim, sabar, pemaaf, tidak mudah emosi. Ya. Alimun bima kana qablah. Yang ketiga adalah alimun bima kana qablah. Yakni memiliki ilmu tentang apa-apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Walau alam, mungkin berkaitan dengan keputusan-keputusan 6 qadhi yang sebelumnya. Kemudian berikutnya, yastasyiru dzawil albab. Dia mau bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, ya, dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan yang kelima adalah la yakhafu fillahi laumata la'im. Dia tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan para pencela, ya. Jadi dia tidak takut celaan para pencela ketika dia memutuskan sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 syarat, ya, dan ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyebutkan kriteria hakim adalah seperti ini. Afif yang pertama, 6 dia menjaga diri, 6 kemudian halim, yakni penyabar, tidak mudah marah, kemudian alimun bima kana qablah, memiliki ilmu tentang apa-apa yang memang diperlukan berkaitan dengan qadhi tersebut. Yang keempat adalah mau bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu. Dan yang kelima, tidak takut celaan para pencela ketika dia memutuskan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yuhramu 'alal qadhi an yasara ahadal khasmain aw yuhabi ahadihima ahadahuma aw yulaqinu hajjatahu aw yu'allimahu kaifa yad'i. Ya. Diharamkan atas qadhi untuk 6 berbicara secara rahasia dengan salah satu dari kedua belah pihak tersebut, si A, si B, 6 bermasalah kemudian mengajukan kepada qadhi. Tidak boleh qadhi cuma bicara dengan salah satu saja. Gimana sebenarnya masalahnya? Kalau menurut kamu bagaimana? Tapi yang satu tidak ditanya. Ini tidak boleh yang demikian. Atau dia mengajarkan, nanti kalau kamu mau mengajukan pengaduan, sampaikan. Nanti kalimatmu seperti ini, sampaikan seperti ini. Ya. Dia cuma mengajari yang satu dan tidak mengajari yang lainnya. Ini juga tidak diperbolehkan yang demikian. 6. Au yu'allimu kaifa yad'i atau mengajari dia bagaimana? 6. Nanti cara menuntut begini, ya. Nanti kalau saya sudah begini, kamu nanti bicaranya begini. Ya. Kalau dia begini, nanti kamu begini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang jelas harus adil karena semua ini apa? Menafikan keadilan, ya, menafikan keadilan. 6. Kemudian yang ketujuh, yuhramu 'alal qadhi an yaqdiya wa huwa ghadban, ghadban syadidan, ya. Diharamkan atas seorang hakim untuk memutuskan dalam keadaan dia marah dengan kemarahan yang sangat, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqdi hakimun baina ithnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan dia marah. Dan 6 sifat ini adalah yang kita bahas, adab ini yang 6 kita baca pada 6 hadis yang ke-93 ini, ya, yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah poin yang ini, ya. Tidak boleh seorang hakim ketika dia memutuskan perkara dalam keadaan dia marah, ya, dengan dalam keadaan marah yang sangat. 6. Wa yuqashu 'alal ghadabi kullu ma yushawwisu 'alal fikri min al-mushkilati wal humumi wal ju'i wal 'athasi wat ta'abi wal maradi wa ghairiha. Dan dikiaskan dengan marah ini seluruh apa yang mengacaukan pikiran dari problema, kesedihan, kelaparan, kehausan, kecapean, sakit dan lain-lain. Jadi hakim 6 dalam keadaan stroke disuruh menghukumi, ya, ini juga tidak sepantasnya, ya. Hakim sedang 6 vertigo, pusing mau terbanting kanan kiri, suruh memutuskan. Bisa keputusannya berat sebelah. Nah, dalam keadaan capek sekali, ini juga tidak boleh. Nah, kemudian berikutnya yang ke-8, yuhramu 'alal qadhi qabulu rishwah, diharamkan atas hakim untuk menerima suap. Haram bagi hakim untuk menerima suap. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya fil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap di dalam hukum. Orang yang menyuap, misalnya seorang salah, agar hakim bisa membebaskan dia, dia kasih suap. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang demikian. Demikian pula orang yang mau disuap, hakim yang mau menerima suap, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna laknat apa? Yakni dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fariswatu tamla'uhu minal hukmi bil haqqi li sahibih. Maka sesungguhnya riswah atau suap itu menghalangi untuk memutuskan dengan hak kepada orang yang berhak dengan kebenaran itu. Naam. Au taj'aluhu yahkumu bil batili lil mubtil. Atau menjadikan dia menghukumi dengan kebatilan untuk membela orang yang salah. Rishwah ini bisa menghalangi untuk menyampaikan kebenaran kepada yang berhak. Sebenarnya yang benar ini, seharusnya yang dimenangkan yang benar ini, tapi karena sudah mendapat sogok akhirnya, atau karena sudah terlanjur mendapatkan suap, ya sudah, walaupun salah tetap dimenangkan. Nah, wakilahuma syarrun 'adzimun, dan keduanya ini adalah kejelekan yang besar, baik menghalangi hak orang yang benar atau membenarkan orang yang salah. 6, ini kedua-duanya adalah kejelekan yang besar. 6. Kemudian, yuhramu 'alal qadhi qabulul hidayah minal khusmaini aw min ahadihima. Diharamkan atas hakim menerima hadiah dari kedua belah pihak atau salah satunya. 6. Ini. Kalau rishwah jelas, bahkan yang bukan hakim pula. 6. Ini tidak boleh kemudian suap menyuap, sogok menyogok. 6. Dan terkhusus bagi hakim, hadiah itu tidak diperbolehkan untuk hakim. Dikecualikan, wa man kanat lahu 'adatun bi muhadatahi qabla al-qada'i fala ba's. Dikecualikan kalau memang orang tersebut terbiasa memberikan hadiah, selama sekian puluh tahun tidak pernah ada masalah dan dia bertetangga baik dengan qadhi tersebut, dia sering kasih hadiah kepada qadhi. Kebetulan tersandung kasus, ada masalah dia dengan orang lain, maka ketika dia memberikan hadiah ini dikecualikan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kenapa? Karena dia memberikan hadiah tidak ada kaitannya dengan kasus itu tadi. Karena memang kebiasaannya setiap bulan, dia sering memberikan hadiah, atau setiap waktu-waktu tertentu dia memberikan hadiah kepada qadhi. Naam. Sehingga hadiahnya itu tidak berkaitan dengan kasusnya dia. Maka ini tidak mengapa. Tapi dengan syarat, bisyarti alla yakuna hadzal mahdiya khusumatan yahkumu lahu biha. Disyaratkan, agar hadiah ini tidak berkaitan dengan kasusnya tadi, agar dia dibela. Naam, dengan hadiahnya itu tadi. Naam, yang demikian tidak diperbolehkan, Walaupun tiap bulan atau tiap waktu sering dia memberikan hadiah kepada qadhi, pas 6 ada kasus dia sampaikan pesan, ini ada hadiah, memang saya biasa memberikan dia, tapi ini tolong lihat kasus saya Pak Hakim, tolong saya, 6 ini tidak boleh juga. 6 walau tawarra'a an dzalika kullihi lakan afdal. Seandainya hakim tawarra'a, dia menghindar dari semua itu, maka ini yang lebih utama. Kalau selain hakim, Rasulullah anjurkan tahadau, tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, karena itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Tetapi untuk hakim, maka ada kekhususan hukum berkaitan dengan hakim. Berkaitan dengan hakim, adalah hakim tidak bermudah-mudah, bahkan yang afdal untuk tidak menerima hadiah dari orang, ya, karena dia telah mendapatkan mukafah yang cukup dari pemerintah. Nah, dia ditunjuk sebagai hakim oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah. Nah, sehingga tidak boleh menerima hadiah dari orang lain. Nah, fal qadhi yambaghi lahu an yunazziha nafsahu an jami'i ma yu'athiru fi qadhaihi wa sum'atihi. Maka seorang qadhi, seorang hakim, hendaknya dia menjauhkan dirinya dari seluruh apa-apa yang bisa mempengaruhi keputusannya atau mempengaruhi reputasinya, ya, sum'atuhu. Sum'ah terkadang maknanya apa? Nam, senang, ya, kebaikannya didengar sama orang lain. Ya, ini juga sum'ah. Seperti riya. Riya suka kalau kebaikannya terlihat oleh orang lain. Ya, sum'ah suka kalau kebaikannya terdengar sama orang lain. Nah, tapi di sini sum'ah maksudnya adalah reputasi. Ya. Hatta al-bai'i wasyira'i la yambaghi lahu an yabi'a wa yashtari bi nafsihi mimman ya'rifuhu. Ya. Sampai pun dalam jual beli, tidak sepatutnya bagi hakim untuk dia berjual beli sendiri, ya, terhadap orang yang dia ketahui. Ya. 6. Khasyatan al-muhabah. Dikhawatirkan ada perasaan-perasaan yang kemudian bisa mempengaruhi 6 keputusannya di dalam pengadilan tersebut. Ya. Kecuali jual beli yang memang aman, misalnya dia jual beli di tempat lain, di tempat orang-orang yang tidak dikenalnya, ya, atau di tempat yang di situ memang keputusannya adalah bersama qadhi yang lain, tidak ada kaitannya dengan dia, maka ini tidak mengapa. 6. Sampai seperti ini, ya, sampai seperti ini. Fa innal muhabah fil bai'i wasyira'i kal hadiyah, ya, karena di dalam muhabah, di dalam jual beli ini seperti hadiah, ya, seorang nah memberikan diskon, sudah ini Pak Hakim, ya, buat Pak Hakim segini aja. Harganya aslinya ini 1 juta, tapi buat Pak Hakim 500 saja. Ini sama seperti hadiah, ya. Sama seperti hadiah. Ini juga tidak sepatutnya terjadi pada seorang hakim. Naam. Wa innama yata'adha al-bay'a was-sira'a biwakilin la ya'rifu annahu lahu. Ya. Dan sepatutnya baginya untuk 6 mencari wakil di dalam melakukan jual beli tersebut sehingga tidak diketahui bahwasanya ini yang membeli atau ini yang menjual adalah Pak Hakim. Ya. Nah, ini dalam rangka apa? Menjaga dari perkara-perkara yang bisa berpengaruh terhadap 6 keputusan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, la yajuzu lil qadhi an yaqdiya li nafsihi wala li qarabatihi. Tidak diperbolehkan hakim untuk memutuskan kasusnya sendiri atau kasus kerabatnya. Ya. Kebetulan Pak Hakim ada masalah dengan seseorang. Ternyata dia sendiri sebagai hakim sehingga diputuskan bahwasanya saya yang benar, kamu yang salah. Ini tidak diperbolehkan. Atau kebetulan anaknya sendiri. Anaknya yang salah atau keponakannya atau kerabatnya, saudaranya yang salah. Ya. Terus kemudian dia yang mendapatkan tugas untuk menyelesaikan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan seorang hakim dia memutuskan kasusnya sendiri atau kasusnya kerabatnya. Ya. 6. Kasusnya kerabatnya. Mimman la tuqbalu syahadatu lahu, ya. Dari orang-orang yang tidak diterima persaksiannya baginya, ya. Jadi ada orang-orang yang persaksiannya itu tidak bisa diterima. Ya. Seperti misalnya ada seorang terlibat suatu masalah. Tapi dia memiliki saksi. Siapa saksimu? Saksi saya bapak saya. Oh, tidak diterima. Oh, saksi saya saudara laki-laki saya. Saksinya anak saya. Ini tidak diterima persaksian-persaksian dari kerabat seperti ini. Maka demikian pula hakim. Tidak boleh dia memutuskan kasusnya sendiri atau kasus orang-orang yang 6 merupakan kerabatnya dari orang-orang yang tidak diterima persaksian baginya. 6. Wa la yahkumu 'ala 'aduwihi, dan tidak boleh pula menghukumi 6 atas kasus musuhnya. Pak Hakim ini memiliki musuh si fulan, ya. Sudah diketahui bahwasanya Pak Hakim ini pernah bermasalah dengan si fulan. Maka ketika si fulan ini bermasalah, 6 tidak boleh hakim ini yang memutuskan. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi keputusan hakim tersebut. Karena oh, ini musuhnya kurang ajar. Kesempatan ini, ya. Bung tak sidang, sudah. Nanti saya akan jatuhkan vonis 10 tahun. Walaupun mungkin sebenarnya enggak salah, cuma karena ini kesempatan untuk membalas dendam. Maka tidak boleh seorang hakim dia mengadili 6 orang yang merupakan 6 musuhnya. 6. Liqiyami tuhmati fi hadzal ahwal, karena adanya tuhmah, adanya yakni sesuatu yang mendatangkan prasangka jelek pada keadaan-keadaan seperti ini. Iya, dia menangkan dia karena itu saudaranya. 6. Iya, dia kalahkan itu karena memang pernah ada sentimen dan seterusnya. 6. Kemudian yang ke-11, la yahkum al-qadhi bi ilmihi li anna dzalika yaqdi ila tuhmatihi. Ya. Yang ke-11, tidak boleh hakim itu memutuskan dengan ilmunya sendiri. Ya. Kenapa? Karena yang demikian ini akan mendatangkan suudzon bagi hakim. Yakni maksudnya gini. Ada si A, ada si B bermasalah, ya. Nah, kemudian hakim tidak menanyai apa, ya, hujahmu, dasarmu, ya, tuduhanmu, alasanmu dan lain enggak ditanya. Tapi dia memutuskan dengan sepengetahuannya sendiri. Oh, setahu saya anak ini memang kurang ajar. Ini kayaknya anak ini baik. Sehingga dia memutuskan dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ini juga tidak boleh. Tapi dia harus memutuskan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Ini siapa? Harus jelaskan. Siapa yang menuntut? Ya. Apa yang kamu tuntut? Ya. Dan seterusnya. Terus bagaimana kamu? Masing-masing dimintai. Sehingga dia memutuskan berdasarkan apa yang dia dapatkan dari keterangan masing-masing pihak. Ya. Jadi tidak boleh memutuskan dengan semata-mata ilmu, pengetahuan yang ada pada dirinya. Ini setahu saya ini dia kejahatan. Sudah, diputuskan dia yang salah. Tidak boleh. 6. Kemudian yang ke-12, 6. Yustahabbu lil qadhi an yattakhidha katiban yaktubu lahu alwaqa'ika waqa'i'a wa ghayrahu mimman yahtajuhu li musa'adatihi kal hajibi wal muzakki wal mutarjimi wa ghayrihim. Likathrati insighalihi bi umurin nasi fayahtaju man yusa'iduhu. Dan disunahkan atau disukai bagi seorang hakim untuk dia mencari seorang sekretaris, ya, mencari seorang juru tulis yang menuliskan baginya berbagai 6 kasus-kasus atau kejadian-kejadian. Ya. Perlu sekretaris untuk menulis. Ya. Demikian pula yang lainnya, ya, selain penulis, dari apa-apa yang dia membutuhkan, ya, bantuannya. Seperti kal hajibi, ya, seperti hajib. Hajib ini seperti 6 penerima tamu atau pelayan, ya, wal muzaki, ya, muzaki, ya, perekomendasi bola alam kayak bagaimana ini yang dibutuhkan ini, wal mutarjim dan demikian pula penterjemah, ya, kalau memang kasusnya itu berkaitan dengan 6 orang-orang yang berbahasa lain yang dia tidak paham bahasanya atau yang selain mereka. 6. Karena banyaknya kesibukan hakim, 6, sehingga dia butuh untuk orang-orang yang membantunya sehingga 6 pikirannya tidak tercerebere, ya, fokus untuk menangani kasus tersebut. Adapun urusan lain-lain diserahkan kepada orang lain. 6. Kemudian yang ke-13, ya ta'ayyan 'alal qadhi an yahkuma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajid qadha bil ijma'. 6. Wajib atas qadhi untuk menghukumi dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika menghukumi, 6, mengambil dalil-dalil secara totalitas, yakni mengambil ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW. 6, ini ketika memutuskan. Jadi bukan nanti saya cari di ayat Al-Quran dulu. Kalau nanti di ayat Al-Quran tidak dapat baru hadis Rasul SAW. Tidak, tetapi ayat Al-Quran, 6, dan hadis Rasul SAW, 6, ini merupakan satu paket. Merupakan satu paket, sehingga tidak boleh ketika oh ini sudah ada ayat, padahal di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan, 6, memperinci, memberikan keterangan-keterangan tambahan yang lebih detail dan seterusnya. 6. Jadi harus menghukumi sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apabila dia tidak mendapati, maka dia memutuskan dengan ijma. Fa'ilam yajid qadha bil ijma. Kalau dia tidak mendapati di dalam Al-Quran dan sunnah, seperti misalnya kasus-kasus 6 yang belum ada, ya, pada masa Rasulullah SAW, maka 6, dilihat pada ijma' para ulama. 6. Fa'in lam yajid wa kana min ahli al-ijtihad ijtahada, maka apabila dia tidak mendapatkan ijma' tersebut dan dia termasuk ahlul ijtihad, 6, maka dia berijtihad. Wa in lam yakun min ahli al-ijtihad fa'alihi an yastaftiya fi dzalika fa ya'khudhu bi fatwa al-mufti. Dan seandainya dia tidak termasuk ahli ijtihad, ya, 6, maka wajib atasnya untuk meminta fatwa dalam permasalahan tersebut, dan dia mengambil fatwa enam dari mufti, dari ulama ya, yang lebih alim darinya. Nah, jadi hakim kalau dia termasuk ahli ijtihad, termasuk ulama, nah, dia berijtihad. Ketika dia tidak mendapatkan enam penjelasannya di dalam ya, atau dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama, dia berijtihad. Nah, tetapi kalau dia tidak termasuk ahlul ijtihad, maka dia meminta fatwa kepada ulama ya, dan mengamalkan fatwa tersebut. Nah, kemudian yang ke-14, yajibu alal qadhi al-adlu bainal khusmaini fi kulli syai'. Ya. Wajib atas qadhi untuk berbuat adil terhadap kedua orang yang berselisih pada segala perkara. Ya. Harus adil. Nah, dalam semua perkara yang muncul dari dua orang yang berselisih. Kata Umar radhiyallahu taala anhu ila Abi Musa radhiyallahu taala anhu, wa asi bainan nasi fi wajhika wa majlisika wa adlika hatta la ya'isa ad-da'ifu min adlika wa la yatma'u asy-syarifa fi haifika. Naam. Hendaklah engkau setarakan manusia di hadapan, di depanmu, di wajahmu. Jadi jangan beda-bedakan ya. Jadi karena ini orang kaya, orang miskin, kemudian enam menjadikan dua orang yang enam di hadapanmu itu tidak seimbang ya, karena oh ini kan orang, ini pejabat, ini rakyat ya, tidak boleh. Enam, setarakan di antara manusia di wajahmu dan di majelismu ya. Jadi jangan sampai enam, misalnya ada kasus dua orang misalnya ya, yang satu adalah kiai haji misalnya atau ustad, yang satu orang biasa. Kemudian Pak Hakim ketika menangani kasus tersebut dia sampaikan, maka silakan ya Bapak ustad atau Bapak kiai untuk menyampaikan permasalahannya. Kamu apa masalahmu? Ini tidak boleh. Tapi sama-sama mesti ya. Walaupun yang satu misalnya seorang yang memiliki titel, disebutkan saudara fulan apa kasusnya? Saudara fulan apa masalahnya? Ya. Tidak boleh kemudian yang fulan, mari silakan Bapak anu Profesor, Doktor, Haji, Insinyur, silakan sebutkan silakan. Baik, Anda tukang becak apa masalah? Tidak boleh demikian. Tapi harus enam sama, ya. Harus sama enam. Ya. Ini. Hatta la ya'isa ad-da'ifu min adlika, sampai ya, atau sehingga orang yang lemah itu tidak berputus asa dari keadilanmu, dan wala yatma'u syarifu fi khaifika, dan tidaklah orang yang mulia tadi itu nam dia tamak ya, terhadap kebatilannya karena ketidakadilanmu ya, karena ketidakadilanmu. Nam, kemudian berikutnya tariqul hukmi wa sifatuhu, bagaimana metode mengambil keputusan tersebut ya, atau sifatnya kaifiyah dalam memutuskan keputusan. Nam, disebutkan di sini ya tawassalul qadhi ila al hukmi fi qadhiyatin ma bitiba'il khutuwati taliyah. Seorang hakim mengambil keputusan dalam perkara apapun ya, harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Idza hadara indahul khasmani ajlasahuma baina yadayhi wa salahuma ayyukumal muda'i aw yaskut hatta yatakallam al muda'i wa yastami'u da'wahu. Apabila datang dua orang yang berselisih kepadanya, dia mendudukkan kedua-duanya di hadapan hakim, sama-sama kursinya, tidak ada yang lebih tinggi yang lebih rendah. Tidak ada yang satu di kursi, yang satu duduk di lantai. Harus sama-sama. Kalau kursinya cuma satu, dua-duanya duduk di lantai. 6. Kemudian bertanya, siapa 6 mudai di antara kalian? Ya. Siapa yang mengadukan permasalahan? Ya. Siapa yang mengadu? 6. Atau dia diam sampai orang yang mengadu berbicara duluan. Ya. Dia diam sampai orang yang mengadu menyampaikan. Saya akan mengadukan permasalahan saya Pak Hakim. Masalah saya demikian, demikian, demikian. Ya. Kemudian dia mendengar pengaduannya tersebut. 6. Faida fa in ja'at ad-da'wa 'ala al-wajhi sahih, sal al-qadhi al-mudai 'alayhi an mawqifihi hiyalihi hiyalaha, fa in aqarra biha qadha 'alayhi wa in ankara talab al-mudai bil bayyinah. 6. Maka apabila datang tuntutan itu dalam bentuk yang benar, dia menuntut yakni sesuatu yang memang benar ya, dari penyampaian itu adalah benar ya, maka kemudian qadhi Ya, hakim dia menanyakan kepada orang yang dituduh, bagaimana tanggapan terhadap dakwaan dia tadi ini. Ya. Maka kalau dia mengatakan benar yang dia tuduhkan itu, ya, bahwasanya bersalah, maka hakim memutuskan bahwasanya dia bersalah dan yang menuduh ini adalah benar. Ya. Nah, kalau yang dituduh ini mengingkari, tidak benar yang dikatakan. Ya. 6. Kalau dia mengatakan bahwasanya yang dituduhkan tidak benar, maka hakim kembali kepada orang yang menuduh tadi. Mana buktinya? Ya. Mana buktimu? Saksimu kok sampai kamu menuduh dia ini? Kamu menuntut dia ini. Apa bukti dan saksimu? 6. Fa in kanat lil mudda'i bayyinatun talabahu bi ihdariha wastama'a shahidat syahadataha wa hakama biha bi syurutiha wala yahkumu bi ilmihi, ya. Maka kalau orang yang menuntut ini dia bisa mendatangkan bukti, ya, maka hakim meminta untuk mendatangkan mana datangan buktimu atau saksimu, kemudian dia mendengar persaksiannya dan dia menghukumi dengan persaksian tersebut dengan syarat-syaratnya. Jadi bukan menghukumi dengan ilmu yang ada pada hakimnya, ya, tapi menghukumi berdasarkan persaksian orang yang menjadi saksi ini. 6. Tidak memutuskan dengan ilmu atau pengetahuan yang ada pada dirinya. 6. Kemudian, fa illam yakun lil mudda'i bayyinatun a'lamahu al-qadhi anna lahu al-yamin ala khasmihi. 6. Maka kalau orang yang menuntut itu tadi tidak memiliki bukti, tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, maka qadhi menjelaskan kepadanya bahwasanya dia cuma 6 memiliki sumpah, ya, dari lawannya. Ya, kalau lawannya bersumpah maka dia tidak bisa menuntut apa-apa lagi. Liqali sallallahu alaihi wasallam lil hadrami alladzi idza 'adda ardan ghalabahu 'alayha al-kindi alaka bayyinah qala la qala falaka yaminuhu. 6. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 6, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada al-Hadrami, ya, yang dia menuntut sepetak tanah, 6, yang dikuasai oleh Al-Kindi. Maka dia bertanya, mana bukti kamu kalau ini tanah ini yang sekarang ditempati Al-Kindi ini adalah tanah kamu? Dia mengatakan, lah, saya tidak memiliki bukti. 6. Qala falaka yaminuk, maka kamu, ya, cuma punya sumpahnya dia ini. 6. Waliqali sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'i alaih, ya. 6. Bukti bayyinah itu adalah wajib didatangkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu adalah 6 wajib atas orang yang dituntut, yang dituduh, ya. Jadi kalau dia mengingkari wajib dia bersumpah. 6. Kemudian fa in qabala al-mudda'i yamin al-mudda'i alaihi halafahu al-qadhi wa khalla sabilah, ya. Maka apabila orang yang menuntut ini 6 menerima sumpahnya orang yang dituduh itu tadi, maka qadhi atau hakim meminta untuk orang yang dituduh ini untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah maka dia dibebaskan. Bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak 6 memiliki kewajiban terhadap dia dan ini, ya. Bahwasanya saya terlepas dari semua tuntutan dia itu, ya, dia bersumpah. 6. Maka dia dibebaskan. Li annal asla baratu zimmah. Karena asal dari semuanya adalah baratu zimmah. Ya. Asal dari seseorang itu adalah dia terbebas. Dia tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan kecuali ada bukti dan saksi yang menjerat dia. 6. Jadi asal dari setiap orang itu adalah baratu zimmah. Kecuali ada saksi atau bukti yang menunjukkan bahwasanya dia memiliki berbagai macam tanggungan. 6. Fa inna kalal mudda'i mudda'a alaihi anil yamini aw aba an yahlifa qadha 'alal hakimi qadha 'alaihi al hakimu binukul. Kalau orang yang dituduh ini tadi dia menolak untuk bersumpah, ya, dia tidak mau untuk bersumpah, maka hakim memutuskan, ya, memutuskan atas dirinya orang yang dituduh ini dengan an-nukul, ya, bahwasanya dia tidak mau bersumpah, ya, dia dihukumi dengan an-nukul. Ya. Yakni orang yang tidak mau bersumpah, ya. Nah, dan an-nukul qarinatun zahiratun dalatun ala sidqil mudda'i. Dan an-nukul ini merupakan qarinah atas benarnya orang yang menuduh, ya. Kalau memang dia tidak benar tuduhannya, kamu sumpah. Ya, bahwasanya tuduhannya tidak benar. Saya tidak mau bersumpah. Berarti kamu yang salah, berarti dia yang benar, ya. Ini kalau sampai 6 orang yang dituduh dia tidak mau bersumpah, ya, maka 6 nah dia dihukumi an-nukul, yakni dia tidak mau bersumpah, sehingga ini merupakan bukti bagi orang yang menuduh, ya, kalau dia itu benar. Waqad hakama bin nukul Utsman wa jama'a radhiyallahu ta'ala anhu wa jama'atu min ahli ilmi. Dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah memutuskan dengan an-nukul ini. Jadi ketika yang menuduh, dia tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti. Saksinya cuma dirinya sendiri, tidak bisa mendatangkan bukti-bukti untuk menjatuhkan lawannya. Tapi lawannya dia tidak mau bersumpah. Tidak mau bersumpah. Tetap walaupun dia tidak mendatangkan saksi atau bukti, hakim memutuskan kemenangan pada dia. Kenapa? Karena dia tidak mau bersumpah. Tidak mau bersumpah. 6. Wa dhahaba jama'atun akharun ila anna al-yamin tarudu 'ala al-mudda'i idza nakala al-mudda'i 'alayhi fa yahlif wa yastahiq wa la siyama idza qawa janibuhu. Dan berpendapat sekelompok ahli ilmu yang lainnya bahwasanya sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menuduh tadi. Kalau orang yang dituduh tidak mau bersumpah, maka hakim menyuruh orang yang menuduh bersumpah, ya. Kamu bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu benar. Bahwasanya tuntutan kamu benar. Kalau dia bersumpah, maka hakim memberikan keputusan itu bagi orang yang menuduh, ya. Walaupun dia tidak mendatangkan saksi atau bukti, tapi dia bersumpah, maka hakim memberikan 6 keputusan itu atau kemenangan itu kepada orang yang menuduh. 6. Fa idza halafa al-mudda'i mudda'a alaihi khalla al-hakimu sabilahu. Maka apabila orang yang dituduh itu dia mau bersumpah, maka hakim melepaskan dia, membebaskan dia. 6. Fa ahdara al-mudda'i bayyinatan ba'da dzalika hukima lahu biha. Tapi kalau kemudian orang yang menuntut ini di kemudian hari dia bisa mendatangkan bukti yang baru, pada tuntutan yang pertama dia tidak bisa mendatangkan bukti atau saksi. 6. Sehingga hakim memutuskan dia bebas. Dia bebas karena dia telah bersumpah. Kemudian bulan depan ternyata orang yang menuntut dia, ini saya sudah dapat buktinya ini, saksinya ini. 6. Maka kalau buktinya, saksinya ini benar secara hukum, maka hakim memutuskan baginya. Li'anna yaminal munkir la tazilul haq. Karena sumpahnya orang yang mengingkari ini tidak bisa menghilangkan kebenaran. Sumpah karena ini, walaupun dia bersumpah, tapi ada bukti kok. Ini ada bukti-bukti yang tidak bisa diingkari. Maka sumpahnya ini tidak berguna. Tidak bisa menghancurkan bukti yang dibawa oleh orang yang menuntut. 6. Wa innama hiya mazilatun lil khusumah. Sumpah itu semata-mata untuk menghilangkan perselisihan. Tapi kalau ada bukti, maka perselisihan diselesaikan dengan apa? Dengan bukti. Yang memiliki bukti dia dimenangkan. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka penyelesaian itu dengan apa? Dengan sumpah. Tapi wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjauhkan kita dari khilaf dan perselisihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, bersaudara, amin ya rabbal alamin. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.